Dan ini kalimat dari Syekh Shalal Fauzan, a'ammu, lebih umum. Kalau ucapan muallif kemunafikan menampakkan keislaman di lidah dan menyembunyikan kekafiran dalam hati. Ini benar kemunafikan, tetapi hanya satu jenis kemunafikan saja yang terkandung dalam ucapan beliau, yaitu nifaq yang akbar, kemunafikan yang hakiki, yang besar, yaitu orang kafir pura-pura Islam, zahirnya menampakkan sebagai muslim padahal hatinya kafir. Tetapi kalau apa yang diucapkan oleh Syekh Shalal Fauzan, izharul khair wa ibtan asyarr, menampakkan yang baik-baik, menyembunyikan yang jelek-jelek. Artinya, di mulutnya baik, di tangan dan kakinya kelihatan baik, tapi hatinya mengandung berbagai macam kejelekan-kejelekan. Berarti di sini lebih aam, lebih umum. Mengapa? Karena berarti khairnya yang ditampakkan bertingkat-tingkat. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Menyembunyikan syar, menyembunyikan kejelekan dalam hati, berbeda-beda pula. Ada yang menyembunyikan kekafiran, berarti munafik yang besar. Ada yang menyembunyikan kejelekan yang di bawah itu, berarti nifaq asghar. Oleh karena itu, beliau rahimahullah menyatakan, wa huwa yanqasimu ila qismain, bahwasanya nifaq terbagi menjadi dua jenis. Nifaqun i'tiqadi dan nifaqun amali. Nifaq i'tiqadi adalah nifaq dalam bentuk keyakinan. Wa hadha kufrun akbar, dan ini merupakan kekafiran besar. Wal munafiq syarrun minal kafir al asli, munafik dengan nifaq yang i'tiqadi, munafik dengan nifaq yang akbar, ini lebih jelek daripada orang kafir yang hakiki, yang terang-terangan. Lebih jelek daripada orang kafir yang terang-terangan. Karena kafir al-asli ma'rufun annahu kafir. Karena seorang kafir yang asli sudah dikenal, sudah diketahui bahwa dia kafir. Ini orang Kristen, kami Nasara, maaf, kami non-Islam. Kafir yang hakiki. Wa annahu aduun, dan sudah jelas musuh. Lakinnal munafiqa yaqda'ul muslimin, adapun munafik yang hatinya kafir tetapi berpura-pura Islam, ini mengandung penipuan. Yaqda'ul muslimin, menipu kaum muslimin. Wa yudhhiru annahu minhum wa huwa aduun lahum, menampakkan bahwa dia termasuk muslimin padahal ternyata dia adalah musuh muslimin. Apa istilahnya di sini? Musuh dalam selimut. Berpura-pura muslimin, ternyata musuh muslimin. Yudhhiru annahu muslim wa huwa kafir, menampakkan dirinya seakan-akan muslim padahal dia kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yukhadi'unallaha walladheena amanu وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. يُخَادِعُونَ اللَّهِ, mereka menipu Allah. وَالَّذِينَ آمَنُوا, dan juga menipu orang-orang yang beriman. Padahal hakikatnya mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. وَمَا يَشْعُرُونَ, tapi tidak merasa. Hakikatnya mereka menipu diri mereka sendiri dan mereka tidak merasa. Walihada ja'alahumullahu fid darkil asfali minan nar. Oleh karena itu Allah jadikan munafikin yang seperti ini, munafikin nifaqal akbar, Allah jadikan di kerak yang paling bawah dalam neraka. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar, ini di kerak yang terbawah dari api neraka. Di bawahnya musyrikin. Iya, di bawahnya musyrikin. Di bawahnya Yahudi. Naam, di bawahnya Yahudi. Di bawahnya Nasrani, di bawahnya Nasrani, di bawahnya orang-orang kafir. Fid darkil asfal minan nar. Tahta abadatil awthan, di bawah penyembah berhala. Wal kuffar, di bawah orang-orang kafir. Limada? Mengapa demikian? Li'annahum syarrun minal kuffar, karena mereka lebih jelek daripada orang-orang kafir. Orang kafir yang terang-terangan dan orang-orang kafir yang berpura-pura Islam. Yang lebih jahat adalah orang kafir yang pura-pura Islam. Li'annahum syarrun minal kuffar, wa lihadha qala jalla wa ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, humul aduu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Humul aduu fahdharhum. Mereka adalah musuh, hati-hatilah dari mereka. Qatalahumullah, semoga Allah memerangi mereka. Anna yufakun, bagaimana mereka bisa tertipu? An-nifaq al-i'tiqadi huwa alladhi la yajtami'u ma'ahu imanun abada. Kemunafikan yang i'tiqadi, kemunafikan yang bersifat keyakinan, kemunafikan yang dijuluki dengan nifaq al-akbar, adalah yang tidak mungkin berkumpul dengan keimanan. La yajtami' ma'ahu imanun abadan. Tidak mungkin berkumpul bersama keimanan. Kalau ada nifaq akbar, iman enggak ada. Kalau ada iman, maka bukan nifaq akbar namanya. Baik. Itu jenis pertama. Sekarang jenis kedua. An-naw'u tsani, jenis yang kedua, an-nifaqul amali, nifaq yang bersifat pengamalan, perbuatan, bukan keyakinan. Yang kadang juga disebut dengan nifaq yang asghar, nifaq kecil. Wan-nifaqul amali huwa an yakuna al-insanu mu'minan zahiran wa batina. Nifaq amali adalah seseorang beriman secara lahirnya dan secara batinnya. Lahir batinnya iman. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi lahirnya pura-pura iman, tapi batinnya kafir. Kalau ini enggak. Mukmin dia, zahiran wa batinan. Lahir batinnya mukmin, beriman. Lakin yasduru minhu sifatun, tetapi ada pada mereka sifat-sifat munafik. Ada pada mereka sifat-sifat orang munafik. Tunqisu imanahu wa alaihi wa'idun syadid. Sifat-sifat kemunafikan ini akan mengurangi keimanannya dan terancam dengan ancaman yang keras. Lakinnahu la yakhruj min al-millah. Tetapi orangnya tidak keluar dari agama. Tidak keluar dari Islam. Masih tetap Muslim. Wa yusamma an-nifaqul amali. Dinamakan nifaq amali karena biasanya hanya pengamalannya. Tetapi keyakinannya tetap masih punya iman. Wa yusamma aydan nifaqal asghar. Dinamakan pula nifaq kecil, kemunafikan kecil. Karena di bawah dari kemunafikan yang pertama tadi. Wa mithlu hadza ma jaa fi qawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemunafikan jenis kedua inilah yang terkandung dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berbunyi arba'un man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, empat perkara. Siapa yang empat perkara ini ada padanya, kana munafiqan khalisan, berarti dia munafik murni. Wa man kanat fihi ghaslatun minha kana fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Dan siapa yang memiliki salah satu dari empat ini, berarti dia memiliki salah satu dari sifat-sifat munafik. Hatta yada'aha, sampai ditinggalkan. Apa empat perkara? Yang kalau orang memiliki empat perkara ini, maka dia munafik murni. Kalau memiliki salah satunya, berarti dia memiliki sifat dari sifat-sifat munafikin. Idza haddatsa kadzaba, kalau berbicara dusta. Al-mu'min la yakdzib, sebab seorang mukmin sepantasnya untuk tidak berdusta. Al-mu'min la yakdzib. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dikhianati atau berjanji diselisihi, mengingkari janji. Ini sifat kedua dari sifat-sifat munafiqin. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanat khianat. Ini sifat ketiga. Wa idza khasama fajara. Idza khasama fajara, kalau bertikai kebablasan, melampaui batas, keji. Kalau bertikai berlebihan. Hadis sahih muttafaqun alaihi, Al-Bukhari wa Muslim. Maka empat sifat ini, kalau seseorang memiliki keempat-empatnya, berbicara dusta, berjanji diingkari, dikasih amanat khianat, kalau bertikai melampaui batas, maka kata Nabi, kana munafiqan khalusan, berarti ini munafik murni. Kalau ternyata salah satunya dia punya, dia kalau dikasih amanat dijaga, kalau bertikai tidak melampaui batas, kalau berjanji ditepati, tapi kalau ngomong suka dusta. Mada naqul fi hadzal rajul? Apa yang kita katakan terhadap orang seperti ini? Punya sifat munafik. Ini punya sifat nifaq, yaitu dusta. Atau kalau dia tidak dusta, jujur, tetapi kalau dikasih amanat khianat. Walaupun sifat-sifat ini bersaudara, punya hubungan kerabat. Apa maknanya punya hubungan kerabat? Biasanya kalau ingkar janji pakai dusta. Anu, saya waktu itu begini, waktu itu begitu. Atau mengkhianati amanat juga biasanya diiringi dengan dusta. Dan diiringi dengan ingkar janji. Ini pegang amanat, iya saya akan jaga. Janji kan? Saya akan jaga. Ternyata dikhianati. Berarti dia mengkhianati dan ingkar janji juga. Dan ketika bertikai melampaui batas, berlebihan. Wahakadza, walaupun demikian, kalau ada sifat-sifat dari sifat-sifat ini, maka orang itu dikatakan fihi an-nifaq, padanya ada kemunafikan. Fahadhal mu'min qad yasdur minhu an-nifaq al-amali, maka seorang beriman masih punya iman, tetapi kadang dia memiliki sifat-sifat nifaq, sifat-sifat munafiqin, karena mungkin lemah imannya atau sangat kurang imannya. Wa huwa naqsun fi imanih, dan itu menunjukkan kurangnya iman dia. Wa mustahiqqun lil wa'id, dan dia layak untuk mendapatkan ancaman-ancaman yang Allah ancamkan. atau yang diancamkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam layak mendapatkan ancaman-ancaman. Lakinnahu la yakhruju bidzalika min ad-din, tetapi orang ini tidak keluar dari agama. Kalau mati tetap disolatkan karena masih mukmin. Wa hadha an-nifaq, nifaq ini, nifaq yang kedua, nifaq amali, di samping empat tadi masih ada perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kemunafikan atau sifat-sifat kemunafikan selain itu. Seperti riya. Hadha an-nifaq wa riya. Nifaq ini juga adalah riya. Riya itu ingin dilihat, pengen dilihat kebaikan-kebaikannya oleh manusia, pengen dipuji. Sama dengan sum'ah. Sum'ah itu pengen didengar. Kalau berita tentang dia didengar orang, diberitakan kepada orang, ya gembira. Dan bagaimana caranya supaya dia didengar oleh seluruh manusia tentang dirinya, tentang ibadahnya, tentang kebaikannya, ila akhirih. Maka inilah nifaq al-asghar. An-nifaq al-asghar. Atau apa? Nifaq amali. Nifaq amali. Kemunafikan dalam bentuk amal. Kemunafikan kecil. Alladhi khafahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan ini yang paling dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pada para sahabat. Wasamahu syirkal asghar, dan Nabi menamakannya kesyirikan kecil. Kesyirikan kecil. Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkal asghar. Qalu wa ma syirkal asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Khana bin na'azakum Allah. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah wa sahahahu Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami', bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Qala ar-riya. Syirik kecil adalah riya. Yaqulullahu yawmal qiyamah, Allah akan berkata nanti yawmal qiyamah, idza jazan nasa bi'amalihim, ketika Allah membalas amalan-amalan manusia, Allah akan berkata pada mereka, para mura'un, idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanduru hal tajiduna indahum jazaa. Allah akan berkata kepada mereka, mereka yang riya, yang ingin dipuji, ingin didengar ceritanya, ingin disanjung oleh manusia, Allah akan katakan pada mereka ketika membalas manusia, ketika memberikan jaza balasan pada manusia, Allah katakan pada mereka, idhabu ila alladina kuntum turauna fid dunya, silakan kalian pergi kepada mereka-mereka yang kalian ingin dilihat oleh mereka, ingin disanjung oleh mereka, silakan kalian minta pahala dari mereka. Hal tajiduna indahum jaza, apakah kalian akan dapati dari mereka jaza, apakah kalian akan dapati dari mereka pahala? Ini barakallahu fikum, ihana, Allah rendahkan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala katakan pada mereka dengan ucapan yang menjelekkan mereka. Kalian dulu beribadah karena ingin dilihat oleh mereka. Minta pahala dari mereka, Allah gak akan kasih. Kalian dulu ingin dilihat, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin didengar. Idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya. Pergilah pada mereka-mereka yang kalian dulu ingin dilihat oleh mereka. Mintalah dari mereka pahala, silakan. Hal tajiduna minhum jazaa, apakah kalian dapati pahala dari mereka? Tidak. Dan ini menambah hasratan, menambah penyesalan mereka, menambah kesedihan mereka. Maka azab yang menimpa mereka ada dua jenis, hissian wa ma'nawiyan. Azab yang hissi dan ma'nawi. Yang hissi tentunya ancaman azab di neraka bagi mereka-mereka yang tidak ikhlas, yang berbuat dosa. Yang kedua, dikatakan dengan ucapan-ucapan yang membuat mereka tambah menyesal. Diucapkan dengan ucapan-ucapan yang merendahkan mereka. Diejek mereka. Silakan minta dari sana. Dari orang-orang yang kamu dulu ingin dipuji. Jangan minta dari Allah Ta'ala. Ya tentunya enggak akan dapat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nabi juga bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah aku sampaikan pada kalian berita, perkara yang paling aku takutkan atas kalian, yang lebih aku khawatirkan daripada al-masihid dajjal. Lebih aku khawatirkan daripada dajjal. Qalu bala. Kata para sahabat, tentu. Kami mau ya Rasulullah. Diberi berita, kabar tentang sesuatu yang lebih ditakuti, lebih dikhawatirkan daripada dajjal. Qala asyirkul khafi. Kata Nabi SAW, syirik kecil. Atau lebih tepatnya, syirkul khafi, syirik yang samar. Khafi. Qalu bala. Ketika dijawab tentu, kata Nabi, yang paling aku khawatirkan yang lebih daripada dajjal, lebih mengerikan, adalah syirik yang samar. Yaqumur rajul fayusalli fayuzayyin salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaih. Yaitu seseorang salat kemudian memperbagus salatnya karena ada seseorang yang melihat dia. Itu syirik yang khafi, yang samar. Yaqumur rajul, seseorang salat, fayuzayyin salatahu, kemudian memperindah salatnya, memperbagus salatnya, bukan karena Allah, tetapi lima yara min nadhari rajulin ilaih, karena dia melihat ada seseorang yang sedang perhatikan dirinya. Oh, si fulan sedang lihat saya. Diperbagus. Ustaz lagi lihat saya sholat. Diperbagus. Si fulan lagi memperhatikan saya beribadah. Diperbagus. Karena ingin dipuji. Ini juga hasan derajatnya. Dikeluarkan oleh Ibn Majah dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani atau dihasankan dalam Sahih Al-Jami'. Ikhwan fillah na'azakumullah, perhatikan. Yang paling Rasulullah khawatirkan atas siapa? Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan penyakit riya atas para sahabat. Bayangkan, atas para sahabat. Para sahabat khaira ummah, sebaik-baik umat. Padahal para sahabat as-sabiqun al-awwalun, generasi pertama umat ini yang Allah puji radhiyallahu anhum wa radu'an. Para sahabat, manusia-manusia terbaik. Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kata Nabi. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Ternyata Nabi menyatakan, yang paling aku khawatirkan atas kalian, wahai sahabat-sahabatku, adalah penyakit riya. Syirkul khafi. Syirik yang samar. Berarti, orang yang di bawah sahabat lebih dikhawatirkan lagi. Yang berikutnya lagi di bawahnya lebih-lebih dikhawatirkan. Bagaimana di bawahnya lagi? Di bawahnya secara iman, di bawahnya secara ilmu. Tentunya lebih-lebih-lebih dikhawatirkan lagi. Bagaimana dengan kita? Jawab masing-masing. Ulama, imam, ahlu sunnah, Imam Ahmad rahimahullah menyatakan yang paling sulit atasku adalah memperbaiki keikhlasan. Imam Ahmad rahimahullah. Aku berupaya untuk ikhlas, tiba-tiba penyakit riya itu datang kembali. Aku lawan kembali, datang kembali. Imam, wa huwa imam rahimahullah, menyatakan yang paling sulit bagiku adalah menjaga keikhlasan. Yang paling sulit, yang paling susah. Idza shalla 'inda an-nas yuzayyin salatahu. Kalau salat di hadapan manusia, bagus salatnya. Wa in shalla fi baitihi aw mahallin khafi, kalau salat di rumahnya atau di tempat sendirian, fainahu yanqur shalah, ternyata salatnya yanqur kama yanqur dik, notol seperti ayam yang makan makanannya saking cepatnya sujud dan rukuknya. Fahada huwa alladhi khafahu sahaba ala anfusihim, inilah yang paling dikhawatirkan oleh para sahabat sendiri. Para sahabat sendiri paling mengkhawatirkan. Khaufan syadida, yang sangat-sangat mereka khawatirkan. Penyakit nifaq. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mendengar bahwa Hudzaifah ibn al-Yaman dibisikkan oleh Rasulullah SAW tentang nama-nama munafik. Oleh karena itu Hudzaifah dijuluki apa? Sahibus sir, pemilik rahasia. Pemunafik-munafik ini, si fulan. Maka Umar ketika sholat jenazah, lihat Hudzaifah. Kalau Hudzaifah menyolatkan, Umar menyolatkan. Kalau Hudzaifah tidak menyolatkan, Umar tidak menyolatkan. Mengapa? Khawatir. Kalau Hudzaifah tidak menyolatkan, jangan-jangan munafik. Karena Hudzaifah yang paling tahu. Dan pada suatu hari, Umar memaksa bertanya dengan pertanyaan, ya Hudzaifah, as'aluka billah, aku meminta kepadamu jawaban, aku tanya kepadamu dengan nama Allah, apakah namaku ada di dalamnya? Tolong jawab. Apa maknanya? Umar khawatir, sangat takut, jangan-jangan aku ada dalamnya. Ya Hudzaifah, apakah aku ada dalamnya? As'aluka billah, karena memintanya dengan nama Allah, maka Hudzaifah menyatakan, engkau tidak ada di dalamnya. Dan aku demi Allah tidak akan menjawab pertanyaan lain setelah engkau. Pakai nama Allah juga. Khawatir akan ada ikut-ikutan. Ya. Seperti Umar. Aku juga as'aluka billah. Aku sudah menyatakan demi Allah tidak akan aku jawab. Ya. Setelah Umar. Selesai. Ikhwan ibn a'azakumullah, artinya seorang Umar, wahuwa khalifatul Rashid, wahuwa khairu ummah setelah Abu Bakar, toh masih mengkhawatirkan kemunafikan atas dirinya. Wala ahadun yubarri'u nafsahu minhu, fayakhaful insanu minhu. Dan sungguh tidak ada seorang pun yang bisa memastikan dirinya terbebas dari sifat nifaq atau dari kemunafikan. Wala ahad yubarri nafsahu minhu, tidak ada seorang pun yang dijamin kalau dia selamat dari penyakit nifaq. Fa yakhaful insanu minhu, maka seorang mukmin semestinya takut dan khawatir dari penyakit nifaq. Walihada qal, oleh karena itu dikatakan, la yakhafuhu illa mu'min wa la ya'manuhu illa munafiq. Oleh karena itu dikatakan, siapa yang takut justru dia mukmin, dan siapa yang tidak takut berarti dia munafik. Mengapa demikian? Karena semua orang beriman pasti mengkhawatirkan penyakit-penyakit nifaq. Takut. Begitu dia merasa tercampur riya, gelisah. Ya Allah, astagfirullah, aku sama sekali tidak begini, ya Allah. Aku ingin untukmu satu-satunya. Sampai berdoa, Allahumma ja'al kulla amali khalisan liwajhik. Ya Allah, jadikan seluruh amalanku ikhlas untukmu. Jadikanlah amalanku ikhlas, ya Allah. Ini karena takut, khawatir, riya. Berarti dia mukmin. Siapa yang mengkhawatirkan dirinya, berarti dia mukmin. Wala ya'manuhu illa munafiq. Sedangkan sebaliknya, orang yang merasa tenang, alah, takut-takut apa? Saya tidak takut dengan kemunafikan. Berarti dia munafik. Mengapa? Dia tidak takut sama sekali dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak khawatir. Maka dia munafik. Fal muslimu yakhafu ala nafsihi min hadzal nifaq. Maka yang namanya muslim mesti akan mengkhawatirkan dirinya dari penyakit nifaq. Wa huwa an-nifaqul asghar, yaitu mengkhawatirkan dirinya dari nifaq-nifaq kecil. Dari sifat-sifat kemunafikan. Tidak dari sini, kena dari situ. Tidak dari situ, kena dari sini. Itulah sebabnya seorang mukmin khawatir. Berusaha untuk jujur. Berusaha untuk amanah. Tidak khianah. Berusaha untuk menepati janji-janjinya. Berusaha untuk adil. Tidak melampaui batas dalam bertikai. Qauluhu, ucapan beliau, ucapan musannif, wan nifaqu an yudhhira al-islam bil lisani wa yukhfi al-kufr bil dhamir. Ucapan Al-Barbahari, kemunafikan adalah menampakkan keislaman dengan lidahnya tetapi menyembunyikan kekafiran di hatinya. Hadza ta'rifun nifaq al-i'tiqadi. Yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari adalah yang i'tiqadi, yang pertama tadi. Wa huwa an-nifaqul akbar, yaitu nifaq yang besar. Wa hadza la yajtami'uhu ma'ahul iman. Dan kemunafikan yang seperti ini tidak mungkin berkumpul dengan keimanan, enggak mungkin. Wa la yasduru min mu'minin abadan, dan tidak mungkin akan terjadi pada seorang mukmin, tidak mungkin. Tapi kalau tumbuh berkembang sampai menjadi munafik yang akbar, mungkin. Tadinya mukmin punya sifat munafik satu, menjadi dua, tiga, empat, lima, sampai menjadi munafiqan khalisan, dan setelah itu dia sama sekali tidak punya iman dalam hatinya. Mungkin. Karena munafik dalam hati seseorang seperti jamur di musim hujan. Yani ketika seseorang berbuat dosa dan kemaksiatan, sifat nifaknya itu seperti disiram dan tumbuh berkembang. Semakin besar. Pertama dia berbuat dosa, hati gemetar. Takut. Melihat manusia malu. Apa itu? Iman. Takutnya kepada Allah, gemetarnya, malunya, itu semua tanda-tanda keimanan. Tetapi ketika dia berbuat dosa, diiringi berbuat dosa, terus menerus, hilang itu perasaan tadi. Sudah tidak takut lagi, sudah tidak gemetar lagi, sudah tenang-tenang saja. Tidak merasa sama sekali kalau itu dosa. Wah, enggak apa-apa, udah enggak usah ngurusin surga dan neraka lah. Astagfirullah. Sudah murni munafik. Sudah tidak lagi berpikir tentang surga dan neraka. Bahkan ketika diingatkan malah tertawa. Kamu hari ini masih bicara surga. Astagfirullah. Apakah dia mukmin? Bukan, dia bukan mukmin. Kenapa? Karena tidak mau bicara surga lagi. Tidak percaya lagi dengan neraka. Astagfirullah. Astagfirullah. Sehingga barakallahu fiikum, sebagaimana ucapan ba'dussalaf rahimahumullah wa radhiyallahu ta'ala anhum, bahwa kemaksiatan-kemaksiatan menumbuhkan kemunafikan dalam hati seperti hujan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Na'udzubillah min dzalik. Qala, kita tunda adzan sedikit ya. Allah berfirman jalla wa ala fi awal surah Al-Baqarah, قسم الناس إلى مؤمنين ظاهرا وباطنا وإلى كفار ظاهرا وباطنا. Manusia dibagi di sana dalam surat Al-Baqarah, golongan orang mukmin secara lahir dan batin, dan golongan kufar secara lahir dan batin, dan golongan ketiga yaitu golongan munafiqin. Yudhirun al-Islam fi dhahir wa yubtiruna al-kuffar al-kufur haitsu qala. Allah menjelaskan tiga golongan ini. Golongan mukmin yang hakiki lahir batin, dan golongan kafir yang hakiki lahir dan batin, dan golongan munafik yang dohirnya kelihatan Islam padahal batinnya kafir. Yaitu ketika Allah berfirman Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna ssalaata wa mimma razaqnaahum yunfiquun walladziina yu'minuuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil aakhirati hum yuqinuun ulaa'ika 'ala hudan mir rabbihim wa ulaa'ika humul muflihuun. Manhum, siapa mereka? Mukmin yang hakiki, Alif Lam Mim. Itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang takwa. Siapa orang yang takwa? Orang-orang yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat, yang mengeluarkan zakat, yang mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan dengan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu, dan terhadap akhirat mereka beriman, mereka yakin. Ulaika ala hudam min rabbihim, mereka lah yang di atas petunjuk dari Rabb mereka. Ini golongan pertama, mukminun. Hadhil ayat fil mu'minin zahiran wa batinan. Ayat ini membicarakan tentang golongan pertama, yaitu orang beriman lahir dan batinnya beriman. Wa amal kuffar zahiran wa batinan, adapun orang-orang kafir secara lahir dan batin, Allah katakan tentang mereka di surat yang sama. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sama atas mereka, kamu peringatkan mereka ataupun kamu tidak peringatkan mereka, mereka tetap tidak akan percaya, tetap tidak beriman. Allah sudah tutup hati mereka, Allah sudah tutup pendengaran mereka, dan Allah jadikan di pandangan-pandangan mereka ada tutupan, dan bagi mereka adab yang pedih. Ini kufar yang hakiki, lahir dan batinnya kafir terang-terangan. Tsumma qala fi sifati tsalits, kemudian Allah katakan tentang golongan yang ketiga, golongan munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Di antara manusia ada yang berkata amanna billah, kami beriman pada Allah, wabil yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Wama hum bimu'minin, ternyata mereka kata Allah tidak beriman. Di mulutnya menyatakan amanna, amanna billah, wabil yaumil akhir. Wama hum bimu'minin, ternyata mereka tidak beriman di batinnya. Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Walladzina amanu, dan menipu orang yang beriman. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Ternyata mereka sesungguhnya menipu diri mereka sendiri. karena merugikan diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka enggak merasa kalau mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Pura-pura sholat, pura-pura berbuat baik, walaupun terlihat malasnya mereka. Idza qamu ila shalah qamu kusala, kalau berdiri untuk sholat malas. Kalau disuruh sedekah bakhil. Tetapi semua yang mereka kerjakan tidak diterima. Limana? Karena dia hanya berpura-pura, maka tidak diterima. Berarti mereka menipu siapa? Menipu diri mereka sendiri. Pura-pura sholat, ternyata enggak dapat pahala. Pura-pura beribadah, ternyata enggak dapat apa-apa. Tetap dia fidarkil asfali minan nar, tetap di kerak yang paling bawah dari api neraka. Dan terus disebutkan dalam ayat-ayat berikutnya tentang sifat-sifat mereka, para munafikin, sampai Allah katakan summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu bisu, mereka itu tuli, bisu dan buta. Fahum la yash'urun, fahum la yarji'un. Mereka tidak akan kembali. Tidak akan bisa kembali. Hadhihi kulluha fil munafiqin, itu semua pada munafiqin. Wa hiya bid'a asyrata ayah, ada sekian belas ayat membicarakan munafiqin. Kok paling banyak? Iya. Karena orang yang beriman dengan iman yang hakiki jelas. Orang yang kafir dengan kafir yang terang-terangan jelas. Tetapi para munafikin ini yang tidak jelas, mudabdabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula, maka perlu diterangkan dengan rinci siapa mereka, apa sifat-sifatnya, bagaimana sikap kita terhadap mereka, dan bagaimana ketika kita berbicara dengan mereka. Ucapkan dengan ucapan yang tegas dan jelas, jangan ucapan yang samar, karena mereka munafik akan mempermainkan ucapan kita. Qal, dikatakan hadhi kulluha fil munafiqin wa hiya bid'a asyrata ayah, sampai sekian belas ayat membahas menceritakan tentang munafiqin. Wa qawluhu yukhfil kufra bidh-dhamir, yukhfi menyembunyikan kekafiran bidh-dhamir. Dhamir maknanya adalah apa yang tersembunyi dalam hati, dan dhamir juga kadang dipakai dengan makna hati. Barakallahu fikum. Dan sudah terangkan bahwa lafaz-lafaz muradif al-qalb sangat banyak. Kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya bismillah taala pada pertemuan yang akan datang bismillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.